Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hatiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Wa inna kulla muhdasatin bin'ah wa kulla bin'atin dolalah wa kulla dolalatin binnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafidhullah. Kita masih melanjutkan bab La yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh, yakni disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mana digunakan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis dari Sabit an Sabit bin Dhahak, dari Sabit bin Dhahak qala nadhara rajulun ayyan khara ibilan bibuna. Dia berkata, ada seseorang yang, seorang laki-laki yang bernadar ingin menyembelih seekor unta di daerah Buna. Wasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyat yu'bad? Apakah di tempat tersebut ada wasan? Wasan itu adalah semua yang ibadah selain Allah. Dari sesembahan-sesembahan jahiliyah yang disembah di situ. Qalu, mereka mengatakan la, tidak ada. Qala fahal kana fiha aidun min ayadihim? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, maka apakah di tempat tersebut, yakni tempat perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Qalu la, tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ufi binadrika fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah wala fima lam yamliku ibnu Adam. Penuhilah nadarmu, maka sesungguhnya tidak boleh memenuhi terhadap nadar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fima la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh dipenuhi nadar pada perkara yang tidak dimiliki oleh seseorang, anak Adam. Dia penadar, barangnya orang dia jadikan nadar, tidak punya dia, maka ini tidak boleh dipenuhi nadar tersebut. Dijelaskan hadis ini oleh Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallah, Sabit Ibnu Dhahak atau Sabit Ibnu Dhahak, dia adalah Sabit Ibnu Dhahak Ibni Khalifata Ibni Sa'labata Ibni Adi Al-Ashhali Al-Khazraji Al-Ansari. Namanya Sabit bin Dhahak bin Khalifah bin Sa'labah bin Adi Al-Ashhali Al-Khazraji dari suku Khazraj, Al-Ansari termasuk sahabat Ansar. Sahabiyun masyhurun, dia termasuk sahabat yang masyhur. Mata sanata arba'ah wasittina hijriyatan, beliau meninggal pada tahun 64 Hijriah. Pada tahun 64 Hijriah. Nadar yang namanya nadar itu secara bahasa an-nadharu lughatan al-ijab. Nadar secara bahasa maknanya adalah ijab, yakni mewajibkan, mengharuskan. Wa syar'an, dan secara syar'i yang namanya nadar itu adalah ayyalzamal insanu nafsahu bi syai'in minal ibadat lam yakun laziman ali syar'an. Secara syar'i yang namanya nadar itu adalah seseorang mengharuskan untuk dirinya melakukan satu amalan ibadah. Lam yakun laziman ali syar'an, yang tidak diwajibkan oleh syariat. Nah, yang tidak diwajibkan oleh syariat amalan ibadah tersebut. Misal seseorang benar ingin melakukan puasa terus menerus selama seminggu. Dia puasa terus menerus selama sepekan. Syariat tidak, yakni mensyariatkan sholat selama puasa selama sepekan itu tidak ada. Puasa sunnah ya, puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bait, ya, 3 hari di setiap bulannya, atau puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Tapi dia ingin puasa selama sepekan, selama seminggu. Dia bernandar seperti itu. Nanti kalau saya sudah dapat istri, saya akan puasa seminggu. Lu dapat istri malas puasa. Misal seperti itu, karena bahagianya dia dapat istri. Nah, kemana-mana cari istri, enggak dapat-dapat. Dia benar-benar seperti itu. Nanti kalau saya sudah beristri, saya akan puasa selama sepekan. Dia wajibkan untuk dirinya puasa selama sepekan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu. Nah, puasa yang demikian tidak diwajibkan oleh tidak diwajibkan oleh syariat ini, syariat Islam. Maka itu namanya nadar. Itu namanya nadar. dia mewajibkan untuk dirinya sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat Islam. Atau nanda-nanda yang lainnya dari ibadah, dia mau misalnya menjalankan sholat semalam suntuk, selama sebulan misalnya. Syariat gak mewajibkan dia harus sholat semalam suntuk, sholat lail semalam suntuk dari sejak selesai sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Dia ingin melaksanakan itu selama sebulan. Nah, itu gak ada. Yang ada ya antum sesuai dengan kemampuan antum menjalankan sholat lail, dan memberikan setiap daripada hak kepada yang memiliki hak. Jasad kita punya hak untuk istirahat. Tidak boleh kita kemudian paksakan untuk sholat semalam suntuk terus menerus. Rasulullah SAW melakukan sholat malam, beliau juga tidur. Begitu pula Nabi Daud alaihissalam, beliau membagi waktu-waktu malam itu menjadi tiga bagian, untuk istirahat, untuk sholat. Itu beliau lakukan seperti itu, tidak digunakan semalam suntuk untuk melakukan sholat lail, sholat malam. Karena jasad kita punya hak, keluarga kita punya hak. Rabbuna, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, pada diri kita juga punya hak untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari tersebut. Nah, ini dia bernadar ingin sholat malam semalam suntuk selama sebulan. Nah, ini tidak diwajibkan dalam sehari, namanya nadar. Nah, barakallahu fiik. Disebutkan oleh Sabit bin Dohak bahwa ada seseorang yang bernadar ingin menyembelih seekor onta di sebuah daerah namanya Hunah. Hunatu itu hadbatun min waro Yanbu, dataran tinggi yang ada di belakang Yanbu. Dataran tinggi yang ada di belakang Yanbu itu ada wilayah namanya Hunah. Dia ingin menyembelih seekor unta di tempat tersebut. Kemudian dia tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya akan melaksanakan nadar itu di tempat tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apakah tempat itu pernah dilakukan, yakni di dalamnya pernah diibadahi, dilakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di masa jahiliyah? Maka dia mengatakan tidak pernah. Wasanun, yang namanya wasan itu adalah kullu ma'ubida min dunillah min qabrin wa ghairihi, semua yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya wasan. Wasan berbeda dengan sonam. Sonam itu berhala, suatu yang telah berbentuk, entah bentuknya manusia atau bentuknya hewan, yang diibadai atau bentuknya pohon, berhala, itu nasional. Nah, wasan itu adalah lebih umum lagi, semua yang diibadai selain Allah, baik berupa kuburan dan selainnya, itu namanya wasan. Ditanya di situ ada wasan yang disembah selain Allah atau tidak, maka mereka menjawab tidak ada. Kemudian ditanya lagi, hal kana fiha idun min a'yadihim, apakah itu di tempat tersebut dilakukan satu perayaan, perkumpulan perayaan yang terus menerus. Idun itu adalah ismun lima ya'udu minal istima, satu nama yang yakni di situ sekelompok orang berkumpul untuk melakukan perayaan yang berulang-ulang, setiap tahunnya atau setiap bulannya terus dilakukan perayaan di tempat tersebut, itu namanya Id. Sebagaimana kaum muslimin punya Id, punya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, berulang setiap tahunnya. Idul Fitri kita menjalankan perayaan Idul Fitri, menjalankan sholat Idul Fitri. Nah, begitu pula Idul Adha, kita melakukan perayaan Idul Adha, menjalankan sholat Idul Adha, itu namanya Id. yang berulang-ulang dilakukan oleh orang banyak. Apakah di tempat tersebut dilakukan seperti itu oleh orang jahiliyah? Maka dikatakan tidak. Ketika tidak dilakukan semuanya itu, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong atau menganjurkan, memerintahkan kepada orang tersebut untuk memenuhi nandarnya, menyembelih seekor unta di tempat tersebut. Ala syartihima ayyan tabiqu alai syartul Bukhari wa Muslim, sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu Imam Bukhari mensyaratkan pada setiap yakni hadisnya adalah ittisalus sanad. Hadis itu bersambung sanadnya. Udul, orang-orang yang menyampaikan hadis itu adalah orang-orang yang adil, yang kokoh, dhabitin, min ghairi syudud, tanpa ada syudud, yakni bertentangan dengan hadis yang sahih, hadis yang asing yang bertentangan dengan hadis yang sahih, wala ilah, dan tidak pula hadis ini adalah hadis yang memiliki cacat. Hadis ini sesuai dengan syarat yang ada pada syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga di situ dikatakan sebagai hadis yang sahih. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna secara global hadis ini adalah yadhkuru rawi anna ar-rajulan iltazama li rabbih ayyan khira ayyan hara ibilan fi mawdi'in muayyanin ala wajhi ta'ati wal qurbah. Rawi hadis ini, Sabit bin Duhak, menyebutkan bahwa ada seseorang yang dia beriltizam, mewajibkan untuk dirinya untuk menyembelih seekor unta yang dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat tertentu, dalam rangka untuk melakukan ketaatan dan pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa yas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang dan menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anitanfidi, dari pelaksanaan nada tersebut. Fastafsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adzalikal makan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan dan merinci tentang tempat yang akan digunakan penyembelihan, yakni seekor unta itu tadi. Hal sabaqa an wujida fihi syai'un min ma'budatil musyrikin, apakah dahulu di tempat tersebut didapatkan sesuatu dari sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik? Aw sabaqa annal musyrikina yu'azzimunahu wa yastami'una fihi, atau dahulu orang-orang musyrik mereka mengagungkan tempat tersebut, mereka berkumpul di tempat tersebut untuk merayakan satu perayaan jahiliyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam merinci tempat yang akan digunakan untuk penyembelihan seekor unta. Falamma 'alima sallallahu alaihi wasallam bi khuluwi hadzal makan min tilkal mahadiri afta bitanfidin nadar. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengetahui dengan penjelasan dari orang tadi bahwa tempat itu adalah tempat yang yakni terbebas dari perkara-perkara yang dilarang, penyembahan kepada selain Allah atau perayaan kepada selain Allah, afta bitanfidin nadar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan fatwa untuk melaksanakan nadar itu, dilaksanakan di tempat tersebut. Tsumma bayyana sallallahu alaihi wasallam an-nadharu alladhi la yajuzul wafa'u bih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penjelasan bahwa ada nazar yang tidak boleh dipenuhi. Wa huwa kana al-manduru fi ma'siyatan lillah, yaitu perkara yang dijadikan nazar adalah perkara yang di dalamnya ada kemaksiatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi sebaliknya, saya bernadar akan menyembelih seekor kambing di hadapan berhala itu misalnya. Nanti bermaksiat dia bernadar ingin menyembelih seekor kambing untuk berhala atau di hadapan berhala tersebut. Maka ini ada kemaksiatan, tidak boleh dipenuhi nadar tersebut. Au la yadkhulu tahta milkin nadir, atau tidak boleh memenuhi nadar sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang bernadar. Misal saya bernadar akan memberikan sepeda motornya Muhammad kepada kamu nanti kalau saya begini-begini dan begini. Oh, motornya Muhammad kok mau dibelikan? Oh, kenapa enggak motornya dia itu yang dia miliki, tapi motornya Muhammad. Nah, misal seperti itu. Ini bukan milik dia, mau dijadikan nadar, mau dikalisikan fulan. Ini enggak boleh. Nah, motornya sendiri enggak masalah. Oh, dia bernadar motornya mau diberikan si fulan, enggak masalah. Tapi kalau motornya orang lain bukan miliknya, dia bernadar ingin memberikan motornya fulan kepada fulan misalnya, enggak boleh seperti itu. Enggak boleh dipenuhi nadar itu. Karena tidak, bukan miliknya. Maka kaitannya hadis ini terhadap bab anna fihi al-man'a min ad-dhabhi lillah fil makanil ladzi kana fihi wasanun min awsanil jahiliyah aw fihi iddun min ayatihim walau ba'da zawalihi. Bahwasannya di dalam hadis ini ada larangan melakukan penyembelihan untuk Allah. Dia menyembelih untuk Allah, saya sembelih unta ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun dia lakukan di tempat yang dulu di situ ada sesembahan dari sesembahan jahiliyah. Penyembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau perayaan dari perayaan-perayaan mereka. Orang-orang jahiliyah merayakan perayaan-perayaan mereka. Walau ba'da zawalihi, walaupun mungkin sudah tidak digunakan lagi misalnya. Tempat itu sudah tidak digunakan lagi untuk melakukan penyembelihan dari penyembelihan-penyembelihan jahiliyah atau penyembahan dari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya hadis ini terhadap bab tidak boleh menyembelih di tempat yang di situ pernah diadakan penyembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil faedah. Sekian faedah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallah. Yang pertama adalah al-man'u minal wafa'i bin nadri idza kana fil makanil ladzi uzzina lahu wasanan walau ba'da zawali. Larangan memenuhi nadar apabila itu ada di tempat tertentu yang di situ ada wasan penyembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walau ba'da zawalihi, walaupun sudah hilang, tidak dilakukan lagi misalnya di tempat tersebut. Maka dilarang untuk memenuhi nadar di tempat tersebut. Yang kedua, al-man'u minal wafa' bin nadri bimakani idil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Larangan memenuhi nadar di tempat perayaan orang-orang jahiliyah. Mereka biasa merayakan perayaan terhadap berhala-berhala mereka di tempat tersebut, maka tidak boleh kita memenuhi nadar di tempat tersebut walaupun sudah hilang. Kemudian faedah yang ketiga adalah istifsalul mufti minal mustafti qoblal fatwa. Seorang yang hendak memberikan fatwa, hendaknya dia merinci terlebih dahulu dari orang yang meminta fatwa. ditanya terlebih dahulu di tempat ini bagaimana kondisinya, di tempat itu bagaimana, sebagaimana di sini Rasulullah SAW dimintai fatwa oleh seseorang yang benar dan bagaimana saya akan melaksanakan nadar menyembelih seekor unta di tempat ini. Kemudian dirinci oleh Rasulullah SAW, tempat itu tempatnya bagaimana, apakah dulu pernah dijadikan tempat untuk menyembelih selain Allah, tempat untuk beribadah selain Allah, tempat itu bagaimana, apakah tempat itu adalah tempat yang dulu pernah digunakan untuk perayaan orang-orang jahiliyah merayakan yakni kesyirikan mereka di tempat tersebut, dirinci. Begitu pula pertanyaan-pertanyaan yang lain, seseorang yang ingin menanyakan dan ingin mendapatkan jawaban itu adalah hendaknya dirinci pertanyaan tersebut. Sebab seorang pemberi fatwa itu dia menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang dia sampaikan. Menyampaikannya, disampaikan pertanyaan-pertanyaan itu bahwa menunjukkan bahwa pertanyaan itu tidak mengapa, ya mufti akan menjawab tidak mengapa. Itu mufti demikian keadaannya. Namun seorang mufti yang dia benar-benar ingin memberikan fatwa, dia akan merinci pertanyaan itu, akan melihat kondisi dan bagaimana keadaannya. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil faedah daripada di sini adalah saddud dani'ah al-mufdiyati ila syirk. Menutup pintu-pintu atau celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau di tempat tersebut dahulu pernah dilakukan penyembahan untuk selain Allah, penyembelihan untuk selain Allah, khawatir nanti mereka akan teringat kembali dengan kesyirikan tadi. Kalau mereka memenuhi nadar di tempat tersebut, akan teringat dulu orang-orang musyrik melakukan penyembahan kepada selain Allah di tempat ini. Nah, ini seorang muslim juga dia memenuhi nadarnya menyembelih seekor unta di tempat tersebut yang biasa mereka menyembelih untuk berhala-berhala. Khawatir ini akan teringat dan akan menjadikan tempat tersebut untuk melakukan kesyirikan kembali. Kemudian faedah yang kelima dari hadis ini adalah tarku musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa ayatihim wa in kana la yuksadu dzalik. Yakni tidak menyerupai orang-orang musyrik. Hendaknya seorang muslim tidak menyerupai atau meninggalkan untuk menyerupai orang-orang musyrik dalam peribadahan mereka dan dalam hari-hari raya mereka. Walaupun dia tidak meniatkan untuk itu, seperti tadi orang yang bernadar tadi, dia bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan amalan ketaatan kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menyerupai orang musyrik ketika misalnya dia lakukan nadar itu di tempat di mana di situ pernah diadakan perayaan orang-orang jahiliyah. Di situ pernah dilakukan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang untuk menyerupai mereka. Kemudian yang keenam, an-nadzbah lillah fil makan alladhi yudbahu fihi al-musyrikun aw yattakhiduna mahallan li'idihim ma'siyah. Bahwa menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ pernah disembelih di dalamnya orang-orang musyrikun, mereka dahulu pernah menyembelih untuk berhala-berhala mereka di tempat tersebut. Atau mereka pernah menjadikan tempat itu sebagai perayaan. Maka ini adalah amalan kemaksiatan, bukan termasuk amalan kesyirikan, tapi kemaksiatan karena dia menyembelihnya untuk Allah, tapi dia lakukan di tempat di mana orang musyrik dulu pernah menyembelih untuk berhala mereka, di tempat di mana orang musyrik dahulu pernah menjadikan tempat itu tempat perayaan kesyirikan mereka. Maka ini adalah kemaksiatan, nah, karena dilarang untuk melakukan seperti itu. Kemudian yang ketujuh, an-nadharul maksiyah la yajuzul wafa'u bihi, bahwa nadar untuk bermaksiat atau nadar yang di situ ada kemaksiatan tidak boleh dipenuhi, tidak boleh dilaksanakan. Sebagaimana tadi kita jelaskan, nah, bernadar untuk menyembelih dipersembahkan kepada berhala. Nah, ini yakni nadar kemaksiatan, bahkan nadar kesyirikan, nah, memberikan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedelapan, annan nadhar alladzi la yamlikuhu an-nadhir ka'an qala lillahi alayya an a'tika 'abda fulan la wafa'ala. Atau bernadar terhadap sesuatu yang dia yang tidak dimiliki oleh orang yang bernadar. Seperti dia mengatakan, lillah, demi Allah, wajib atasku untuk memerdekakan budak fulan. Budaknya fulan, dia memerdekakan. Ya, kalau tuannya enggak boleh, ya enggak bisa. Itu miliknya fulan. Nah. Atau tadi montor tadi, saya akan berikan montor ini kepada fulan kalau saya begini dan begitu. Nah, punyanya fulan mau diberikan orang, enggak bisa. Atau budaknya fulan mau dimerdekakan. Ya kalau yang memiliki budak enggak memerdekakan, ya enggak bisa. Dan pemilik budak masih memanfaatkan budak tersebut, tidak dijual dan tidak mau memerdekakan, ya enggak bisa dia. Bukan milik dia. Kecuali kalau itu budak milik dia, dia mau memerdekakan enggak masalah. Dan lebih baik bagi dia seperti itu. Dan yang kesembilan dari hadis ini, kita bisa mendapatkan faedah wujubul wafa bin nadri al khali minal maksiyah ad-dakhilah tamil kin nadir. Wajib memenuhi nadar itu yang tidak ada kemaksiatan padanya, atau yang itu merupakan milik bagi yang bernadar. Kemudian yang ke-10 dari hadis ini, kita bisa mendapatkan faedah annan nadhara ibadatun. Lah, bahwa nadar itu adalah ibadah. Nadar itu adalah ibadah. Dan tidak boleh memalingkan ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah SWT memuji orang-orang yang bernadar untuk dipenuhi nadar itu. Yufuna bin nadri. Nah, penuhilah nadar itu. Yufuna bin nadri. Allah puji orang yang memenuhi nadar dan memerintahkan untuk memenuhi nadar tersebut. Nah, jadi nadar itu adalah ibadah. Maka tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, babnya adalah an-nadru li ghairillah. Termasuk orang bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Insan tadi, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7, Allah SWT berfirman, yufuna bin nadri, penuhilah nadar. Nah, perintahkan untuk memenuhi nadar. Dan juga dari firman Allah SWT yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-270, Allah SWT berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan apa saja yang kalian infakkan, nafakohkan dari nafakoh itu, atau apa saja yang kalian penadar dari nazar tersebut, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nafkah apa saja yang kalian nafkahkan, nazar apa saja yang kalian bernazar, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian penjelasan dari Asy-Syaikh, kita lihat Asy-Syaikh Shalih Fauzan Hafidzullah menjelaskan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Kaitannya bab ini terhadap kitab tauhid, annal musannifa rahimahullah bayyana fihi naw'an min anwa'i syirk al-munafil tauhid. Al-musannif rahimahullah dalam bab ini menjelaskan tentang salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan yang bisa menghilangkan tauhid seseorang. Wa huwa, yaitu an-nadhru li ghairillah, yaitu bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Li yuhdara wa yutanaba, agar supaya dijauhi, ya. Agar supaya ditinggalkan dan dijauhi perkara tersebut, seseorang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misal, salah satu misal, saya akan, kalau saya nanti lulus sekolah, saya akan menyembelih seekor kambing untuk dipersembahkan kepada pohon angker di situ misalnya. Sembahkan kepada pohon yang ditakuti banyak orang, yang katanya angker dan lain sebagainya, dia persembahkan untuk pohon. Nah, padahal sesembelihan itu adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Ini namanya yakni nandar, yakni untuk selain Allah. Dan contoh-contoh yang lain. Tidak boleh. Minas syirki, itu termasuk syirkul akbar, bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. An-nadru li ghairillah, bernadar untuk selain Allah, li'annahu ibadah, karena nadar itu adalah ibadah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dipenuhi nadar itu. Wa syarful ibadati li ghairillah syirkun, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Wa nadru masdaru nadara yanduru nadran. Nadar itu bentuk kalimatnya adalah masdar. Bentuk kalimatnya adalah masdar. Dari kalimat nadara yanduru, yang maknanya adalah aujaba ala nafsihi, mewajibkan untuk dirinya sesuatu, lam yakun wajiban alai syar'an, sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Ini namanya nadar. Ta'ziman lil manduri lahu, dalam rangka untuk mengagungkan terhadap sesuatu yang dia nadar kepadanya. Wa asluhu fil lughah, asalnya dalam bahasa adalah al-ijab, mengharuskan atau mewajibkan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Insan tadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yufuna bin nadri ayat yatammamuna ma aujabu ala anfusihim min taati lillah, dalam mereka menyempurnakan apa yang mereka wajibkan untuk diri-diri mereka, dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan atau memenuhi apa yang mereka wajibkan terhadap diri-diri mereka dari amalan ketaatan kepada Allah, bukan amalan kemaksiatan, lebih-lebih amalan yakni kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, apa saja yang kalian infakkan dari nafkah itu, yasmalu kulla shadaqatin maqbulatin wa ghairi maqbulah, mencakup semua sedekah yang diterima ataupun yang tidak diterima. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw nadartum min nadrin, atau kalian menandarkan satu nadar, ini adalah mencakup semua nadar yang diterima ataupun yang tidak diterima. Nadar yang diterima tadi nadar yang yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadar yang tidak diterima adalah nadar kemaksiatan. Nah, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian benandar untuk ketaatan, kalian benandar untuk kemaksiatan, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha ya'lamuhu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa yujazikum 'alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian atasnya. Nafkah yang diterima akan dibalas dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nafkah yang tidak diterima, sedekah yang tidak diterima akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nadar, fa fihi, maka di dalamnya ada makna al-wa'di wal-wa'id. Janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan membalas amalan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang, nafkah ataupun nadar yang dikeluarkan oleh seseorang akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di situ ada ancaman orang yang benandar kemaksiatan dan dia melaksanakan kemaksiatan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna secara global dua ayat ini adalah annallaha yamdahul ladzina yata'abbaduna lahu bima aujabuhu ala anfusihim min ta'at. Bahwa dalam dua ayat ini Allah memuji orang-orang yang beribadah kepadanya dengan perkara yang dia wajibkan untuk diri mereka dari amalan ketaatan tersebut. Dipuji orang yang memenuhi nadar itu. Karena nadar itu adalah amalan yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu yukhbiru subhanahu annahu ya'lamu kulla shadaqatin tasaddaqna biha wa kulla ibadatin iltazamnaha lahu aw li ghairihi wa sayujazi kullan ala hasabi niyyatihi wa qastihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua sedekah yang kita sedekahkan dengannya, semua ibadah yang kita wajibkan untuk menjalankannya untuk Allah atau untuk selain Allah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujazi kullan ala hasabi niyyatihi wa qasdi. Dan semuanya akan dibalas sesuai dengan niat dan tujuan dia memberikan nafkah ataupun bernadar. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya untuk apa? Untuk ketaatan ataukah untuk selain Allah? Nah, semuanya akan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya dua ayat ini terhadap bab termasuk kesyirikan bernadar untuk selain Allah adalah annahuma yadullani ala anna an-nadra ibadatun. Bahwa keduanya ayat ini menunjukkan nadar itu adalah ibadah. Haitsu madahal muwaffi nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang memenuhi nadar tersebut. Wa huwa la yamdahu illa ala fi'li ma'murin aw tarki mahdhur. Dan tidaklah dipuji perkara tersebut kecuali karena dia melakukan sesuatu yang diperintah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kama annahu akhbaru annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqatin wa nudurin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa saja yang datang dari kita, dari nafkah-nafkah ataupun nadar-nadar yang kita lakukan. Nafkah yang kita berikan kepada keluarga, kepada anak-anak, anak-anak kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap perkara tersebut. Begitu pula nadar-nadar yang kita bernadar karenanya. Wa sayujazina 'ala dzalik. Maka kelak kita akan dibalas atas apa yang kita lakukan itu. Fadalla dhalika ala anna nadhara ibadatun wa makana ibadatan fasarhu li ghairillah syirkun. Maka menunjukkan ayat ini bahwa nazar itu adalah ibadah, dan ibadah itu jika dipalingkan untuk selain Allah maka itu adalah kesyirikan. Walaupun amalan nazar itu adalah amalan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu dimakruhkan untuk bernazar. Karena orang yang bernazar itu ada orang yang bakhil di dalam melakukan amal perbuatan. Dia tidak melakukan itu kecuali kalau keinginannya tercapai, ya. Seperti tadi, ya. Saya yakni akan menyembelih seekor kambing kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada saya sekian. Nah, dia tidak akan memenuhi, akan tidak akan menyembelih seekor kambing kalau tidak dapat rezeki sekian, seperti itu. Amalan dari orang yang bakhil. Namun ketika dia sudah bernadar, maka harus dipenuhi. Ketika sudah dia bernadar, dia melakukan nadar amalan ketaatan ingin beribadah kepada Allah sekian hari, atau ingin menyembelih seekor unta, ingin menyembelih seekor kambing. Kalau dia sudah bernadar, maka harus dipenuhi. Karena itu adalah ibadah, dan harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika nadar yang dia nadarkan itu adalah nadar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nadarnya adalah kemaksiatan, maka tidak boleh dipenuhi. Maka dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah annan nadhara ibadatun fayakunu sarfu li ghairillah syirkan akbar. Bahwa nadhar itu adalah amalan ibadah, maka memalingkan nadhar itu kepada selain Allah itu adalah syirik besar. Syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah isbatu ilmillahi ta'ala bikulli syai'. Dalam ayat ini ada penetapan tentang ilmu Allah, pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang kita kerjakan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembunyikan juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nampakkan di hadapan orang diketahui oleh Allah. Yang kita sembunyikan di hadapan orang juga diketahui. Di mana saja kita melakukan amalan perbuatan, apakah tersembunyi dari seorang pun di dunia ini, namun tidak tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui. Sekalipun kau lakukan amalan perbuatan itu, yakni di tempat bawah tanah misalnya, nah, dia mempunyai tempat bawah tanah, di situ dia melakukan berbagai macam kegiatannya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Semua yang ada di langit dan di bumi, nah, langit yang tujuh, bumi yang tujuh lapis ini, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di langit, langit yang tujuh ataupun yang terjadi di bumi, bumi ini, semuanya tidak diketahui, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput sedikitpun dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun halim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha halim. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya menunjukkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Yang ketiga, isbatul jazaa 'alal a'mal. Dalam ayat ini ada penetapan balasan terhadap amal perbuatan. Setiap amal perbuatan itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan tersebut. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal yang dilakukan. Kalau dia mengamalkan amalan ketaatan, amalan kebaikan, akan dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dia amalkan amalan kemaksiatan, amalan keburukan, maka dia pun akan mendapatkan akibat dari amalan kemaksiatan dan kejelekan itu. Kemudian yang keempat adalah al-hasu alal wafa'i bin nadri, dorongan untuk memenuhi nadar. Dorongan untuk memenuhi nadar. Jika seseorang bernadar, maka dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk memenuhi nadar tersebut. Ini terkait dengan faedah ayat tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Beliau bersabda, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu, wa man nadhara ayyasillaha fala ya'sihi. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia mentaatinya. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Nadar maksiat tidak boleh dipenuhi, tapi nadar ketaatan hendaknya dipenuhi, ditaati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa nadar ketaatan itu harus dipenuhi. Disebutkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah ummul mukminin, salah satu dari ibunya orang-orang yang beriman. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan dia, mereka para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ummul mukminin karena mereka mempunyai kehormatan dan kemuliaan sebagaimana ibu dari setiap orang. Berhak untuk dimuliakan dan dihormati. Berhak dimuliakan dan dihormati. Sebagaimana anak-anak itu menghormati ibu-ibu mereka. Terlebih lagi dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebagai ummul mukminin sebagaimana ibu. Tidak boleh dari orang-orang yang beriman ini menikahi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala amalakum an tu'du Rasulullah wala an tankihu azwajahu abada. Tidak pantas bagi kalian untuk menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh bagi kalian untuk menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga mereka dikatakan sebagai ummul mukminin. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bintu Abi Bakrin As-Siddiq, dan dia adalah anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dan Aisyah ini termasuk afqahun nisa'i mutlaqan. Secara mutlak dia adalah wanita yang paling faqih, yang paling paham terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak riwayat disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian para tabi'in pun mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha di balik tabir tentunya, di balik hijab, tentang perkara-perkara agama ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah para sahabat, mereka menanyakan kepada Aisyah tentang ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. karena tidak ada yang mengetahui kecuali istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di rumah bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Aisyah ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, beliau sholat malam sampai yakni tatafattur qadama, sampai yakni bengkak-bengkak atau yakni pecah-pecah kaki beliau, atau tata dhamma, terkadang yakni sela-sela kaki beliau itu mengeluarkan darah ketika beliau melakukan sholat malam yang beliau lakukan di rumahnya karena panjang bacaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun datang dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau yang paling tahu, yang paling banyak tahu tentang ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada istri-istri yang lainnya. Secara mutlak, Aisyah ini adalah wanita yang paling paham terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, karena banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa afdalu azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Aisyah ini termasuk seutama-utama istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'ada Khadijah, selain daripada Khadijah. Di mana wa fi tafdi laha alaiha khilaf, untuk melebihkan Aisyah di atas keutamaan Khadijah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Karena Khadijah binti Khuwailid mempunyai keutamaan yang tidak pernah dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah. Ini tidak pernah dialami oleh Aisyah. Beliau berjuang beriman pertama kali, wanita yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Mengerahkan segala upayanya, hartanya bahkan, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ini tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga untuk melebihkan Aisyah di atas Khadijah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa Khadijah lebih utama daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga sekian waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut Khadijah, sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu terhadap Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Tapi sering disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha, menemani beliau dalam yakni menyebarkan dakwah di awal-awal yang sangat pahit dan getir. Istrinya ini sangat setia. Dan dari Khadijah ini pula lahir anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Khadijah, dari istri-istriannya yang lain tidak lahir anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah tidak punya anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Aisyah ini adalah yakni istri beliau yang yakni dalam keadaan beliau masih gadis, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang lainnya dinikahi dalam keadaan sudah janda. Hanya Aisyah ini saja, tapi tidak punya keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Khadijah yang mempunyai keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk mengunggulkan, melebihkan Aisyah di atas Khadijah, di sini ada khilaf. Sebagian ulama berpendapat bahwa Khadijah itu lebih utama daripada Aisyah. Sebagiannya berpendapat bahwa Aisyah lebih utama daripada Khadijah. Namun sebagiannya yang lain, yakni mereka mengkompromikan, masing-masing punya kelebihan. Aisyah lebih utama daripada Khadijah tentang kefakihan agamanya, meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah mempunyai kelebihan di atas Aisyah karena kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah, dan beliau yang pertama kali wanita yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga masing-masing punya kelebihan dibanding dengan yang lainnya. Tuwfiyat Aisyah, wafat pada tahun 57 Hijriah. sehingga ketika wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 ya, tanggal pada tahun 11 ya, tahun 11 Hijri ya, berarti Aisyah masih hidup 46 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menemui sekian banyak fitnah-fitnah yang terjadi ya. Fitnah terjadi di kalangan yakni para sahabat radhiyallahu anhum, yang itu adalah sebabnya karena ijtihad mereka yang berbeda-beda. Namun demikian, mereka adalah orang-orang yang ahli ijtihad, mereka orang-orang yang berhak berijtihad, dan masing-masing akan mendapatkan pahala ketika pendapat yang dia keluarkan salah. Kalau benar mendapatkan dua pahala, kalau salah mendapatkan satu pahala. Ini para sahabat radhiyallahu anhu. Terjadi apa yang terjadi pada mereka, dan mereka adalah makhluk yang paling terbaik atau umat yang paling terbaik yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga fitnah yang terjadi pada mereka kita tidak boleh berbicara. Kemudian menjelekkan satu di antara mereka tidak boleh. Karena mereka adalah orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radhuan. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah pada masaku. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin penjelasan tentang hadis ini secara global dan faedah daripada hadis ini kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Insyaallah subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika, syaitallah ila ila anta astaghfiruka wa atubu.